lagi jalanan macet gara-gara si Komo lewat. Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi cet, gara-gara si Komo lewat. Jalan Tamrin, jalan Sudirman, katanya berkeliling kota. Monggo si Komo, hey, mau kemana? Saya mau lihat gedung-gedung bertingkat. Momo si Komo, hey, mau kemana? Saya mau lihat pembangunan merata. La la la la la la la la la la, wele wele wele wele wele. La la la la la la la la la la. Wele, wele, wele, wele, wele. Macet lagi, cet. Gara-gara si Komo lewat. Lewat HI, lewat Harmoni. Terakhir sampai di Weleh, weleh, weleh.